Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Su'ila rahimahullah, ma hukmu taghdiyati qabril mar'ati inda inzalihal qabra wa ma muddatu taghdiyah? Pertanyaannya, apa hukum menutup kuburan wanita ketika kuburnya, ketika diturunkan di dalam kubur, dan berapa lama, wa ma muddatu taghdiyah, dan berapakah lama yang digunakan, waktu yang digunakan untuk menutup kubur tersebut? Jadi pertanyaannya, ini kuburan jenazah wanita yang dimasukkan, mafhum? Jenazah wanita yang dimasukkan, apa hukum memberi tutup dalam bentuk kain atau papan, mafhum? Apa hukumnya? Semenjak dibawa terus ditutupi pakai kain semua terus begini, sampai di dalam kuburnya pun demikian. Apa hukumnya? Mafhum insyaallah? Al-jawab, fa'ajaba rahimahullah, beliau menjawab, dzakara ba'du ahli al-ilmi annahu yusajja ayu yughatta qabrul mar'ati idza wudi'a fil qabri. Sebagian ahli ilmi menyebutkan bahwa kuburan wanita itu yusajja. Apa arti yusajja? Ayu ghatta, ditutup. Qabrul mar'ah, kuburan wanita. Idza wudi'at fil qabri, jika telah diletakkan di dalam kubur. Li'alla tabruza ma'alimu jismiha, sehingga tidak nampak bentuk lekuk tubuhnya. Walakin hadza laisa biwajib, kata beliau rahimahullah, namun perbuatan ini bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Wa takunu hadhihi taghdiyatu aw tasjiyatu ila an yusaffa al-labinu 'alayha. Dan apa namanya, bentuk menutup seperti ini itu dilakukan sampai labin, labin itu artinya batu bata atau penutup, itu betul-betul telah disusun. Bisa tergambar insyaallah ya. Jadi jenazah wanita dikuburkan, kalau tiang lahat ini kan sisi kuburan yang sudah dilahat ya. Sudah dibuka lahat, dimasukkan gini, masih ditutup kan. Ditutup mungkin oleh yang ada di atasnya. Empat orang atau dua orang kanan kiri pakai kain ditutup gini sehingga tidak dilihat, tidak terlihat lekuk tubuh wanita itu. Adapun yang masuk kan jelas walinya ya. Jelas walinya, diusahakan walinya. Nanti ada pembahasan sendiri siapa yang berhak untuk yatawalla ad-dafna, yang bertanggung jawab untuk penguburan dan pemakaman. Ditutup pakai kain begini, yang dibawakan bertugas untuk memasukkan ke tiang lahat, kemudian dipasangin kayu kalau kita, papan atau batu bata. Kalau sudah selesai, baru kain ini dilepas sebagai penutup. Ini jawaban dari beliau rahimahullah, waktu yang digunakan untuk menutup kubur wanita. Tetapi yang perlu diingat, hal ini bukan perkara yang wajib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.